ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Adabul Mufrad termasuk dari kitab yang paling agung yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kalau kita perhatikan, seorang muslim senantiasa di dalam kehidupannya tidak lepas dari adab-adab. Adab kepada Allah, adab terhadap Rasulullah, adab terhadap kedua orang tua, adab terhadap para kerabat, adab terhadap para suami, adab terhadap anak yatim, adab dalam bergaul, dan semisalnya. Yang insyaallah ta'ala di dalam kitab ini kita akan dapati. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai membaca kitab Al-Adabul Mufrad ini, maka saya ingin kita lebih mengenal Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah. Bardizbah ini adalah yang artinya di dalam bahasa Arab Az-Zara'. Bardizbah. Dan ini adalah bahasa orang-orang Bukhara, orang-orang yang tinggal di daerah Bukhari. Al-Ju'fi maulahum. Al-Ju'fi maulahum artinya beliau dari keturunan Ju'fi. Dan maulahum Al-Bukhari, yaitu orang-orang yang asalnya belum masuk Islam, kemudian masuk Islam. Ini disebut dengan maula. Disebutkan oleh para ulama, Al-Ju'fi nisbatun ila yamanil ju'fi alladhi aslama alayadayhi al-mughirah jaddul Bukhari. Ju'fi adalah penisbatan kepada seorang yang bernama Yaman Al-Ju'fi, yang mana Yaman Al-Ju'fi ini masuk Islam melaluinya Al-Mughirah, yaitu kakeknya Imam Bukhari. Dan sebelumnya beliau adalah beragama Majusi. Maka dinisbatkan kepadanya dengan penisbatan keloyalan terhadap Islam. Artinya, kakeknya Al-Bukhari masuk dalam agama Islam melalui Al-Ju'fi ini. Makanya dinisbatkan kepada beliau, Al-Ju'fi maulahum. Adapun Bukhara ini adalah, atau Bukhari, kenapa Imam Al-Bukhari disebut dengan Bukhari? Karena dinisbatkan kepada kota Bukhara yang terletak di negara belakang sungai. Dan dia sekarang ini adalah bagian barat dari negara Uzbekistan. Bukhari adalah bagian barat dari negara Uzbekistan. Orang-orang Arab menyebutnya Bilad Wara'an Nahar, negara-negara di belakang sungai. Karena memang dia terletak di belakang sungai, dan dia adalah sekarang ini bagian barat dari negara Uzbekistan. Adapun kelahiran Imam Bukhari, beliau lahir pada hari Jumat setelah sholat Jumat, dan beliau lahir pada tanggal 13 bulan Syawal tahun 194. Tahun 194. Dan beliau lahir di kota Bukhara tadi. Kota Bukhara tadi. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh di dalam kitab Hadyus Sari. Di beliau ini ulama yang lahir pada tahun 194. Kemudian perkembangan beliau ataupun pertumbuhan beliau, bapak beliau meninggal tatkala beliau masih kecil, belum baligh. Berarti beliau ini adalah anak yatim. Kemudian setelah itu diasuh oleh ibunya. Dan bapak beliau meninggalkan harta yang cukup lumayan banyak yang bisa menolong ibunya untuk mendidik, mengajari anaknya, yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan bapaknya berkata tatkala wafatnya, la a'lamu fi mali dirhaman min haram wala syubhah. Nah, ini pelajaran menarik. Kata Imam disebutkan di dalam kitab At-Tarikhul Kabir. At-Tarikhul Kabir, bahwa bapaknya Imam Bukhari mengatakan, perhatikan ini bagi para orang tua ya, kenapa Imam Bukhari sampai seperti itu. Beliau ketika wafat mengatakan, la a'lamu fi mali dirhaman min haramin wala syubha. Aku tidak pernah mengenal di dalam hartaku ada satu dirham dari harta yang haram atau harta yang syubhat. Ini Ismail berkata seperti itu. Ismail itu siapa, Bu? Bapaknya Imam Al-Bukhari. Ismail rahimahullahu taala berkata seperti itu. Yaitu bapaknya Imam Bukhari. La a'lamu fi mali dirhaman. Aku tidak mengenal, tidak mengetahui di dalam hartaku ada satu dirham pun dari harta yang haram atau syubhat. Jadi bahkan perkara harta syubhat pun ditinggalkan, apalagi sampai yang haram. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ingatkan suami-suami Anda yang bekerja mencari nafkah agar mencari nafkah yang halal. Karena itu sangat berpengaruh untuk anak-anaknya. Ya, sangat berpengaruh untuk anak-anaknya. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari rahimahullahu taala disebutkan dalam sejarah, beliau tatkala kecil kedua matanya hilang penglihatannya. Tatkala kecil kedua matanya hilang penglihatannya. Lalu ibunya bermimpi. Ibunya bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam mimpinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, ini juga pelajaran menarik bagi para ibu. Faqala laha, ya hadhih, qad radallahu ala ibnika basarahu bi kasrati du'aika wa bu'a'u bukaik. Wahai sang ibu, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kepada anakmu penglihatannya dengan sebab banyaknya doamu atau banyaknya tangisanmu. Maka akhirnya fa'asbah wa qad raddallahu lahu basarah. Tatkala waktu pagi bangun, ternyata benar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari kecil. Ini menjadi pelajaran bagi para orang tua bahwa doa orang tua mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Tiga doa yang dikabulkan. Tidak ada la syakka fihin, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid liwaladih. Doanya orang tua untuk anaknya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Tiga doa yang tidak ditolak. Salah satunya adalah wa da'watul walid liwaladih. Doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya. Itu hadis yang saya sebutkan di awal, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan saya yang sebutkan di akhir, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita para orang tua untuk mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum." Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. "Wa la tad'u 'ala auladikum." Dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. "Wa la tad'u 'ala amwalikum." Dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas harta kalian. "La tuwafiqu minallahi sa'ah yas'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum." Tidaklah kalian bertepatan dari Allah sebuah waktu di dalamnya dimintai sesuatu lalu Allah mengabulkan permintaan kalian. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu saudari-saudari muslimah, semestinya orang tua mendoakan yang baik-baik untuk anaknya. Sebesar apapun kesulitan orang tua mendidik anaknya, maka doakan yang baik-baik. Karena lisan orang tua sangat mustajab. Ya, lisan orang tua sangat mustajab. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah menuntut ilmu yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullahu taala terlihat sebagai orang yang berilmu sudah dari mulai awal. Dari mulai dia masih kecil. Di antaranya pada tahun 10 atau pada umur 10 tahun beliau memulai menuntut ilmu di negerinya Bukhara, sebelum akhirnya keluar daerah untuk rihlah dalam menuntut ilmu. Dari mulai umur 10 tahun sudah memulai menuntut ilmu. Ini menjadi pelajaran bagi para orang tua agar anak-anak kecilnya jangan dijauhkan dari ilmu agama. Dekatkan dengan ilmu agama. Kemudian pada umur beliau 16 tahun beliau hafal kitab-kitab Abdullah Al-Mubarak dan juga Waqi' Ibn Al-Jarrah rahimahullahu taala. Pada umur 16 tahun beliau telah menghafal kitab-kitab Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama terkenal, dan juga Waqi' Ibn Al-Jarrah. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah ditanya bagaimana beliau menuntut ilmu. Beliau mengatakan, beliau ditanya, kaifa kana badu amrik? Bagaimana permulaan perkaramu sampai engkau menjadi penuntut ilmu bahkan seorang ulama? Maka beliau menjawab, ulhimtu hifdzal hadis wa ana fil kutab. Aku diberikan petunjuk untuk menghafal hadis, padahal waktu itu aku masih di dalam al-kutab. Kutab itu umur anak SD. SD umur berapa, Bu? Hah? Umur berapa, Bu? 7 tahun. Ya, wa ana fil kutab. Nah, Imam apa? Ustaz Al-Qari', Ustaz Abu Afnan, Ustaz Aiman hafizahullahu taala mempunyai kutab ya di Banjarbaru. Kutab. Ini diambil dari istilah sudah dahulu ini. Ya. Lalu beliau mengatakan, "Kam kana sinnuk?" Beliau ditanya, "Berapa umurmu saat itu?" Qala 'ashru sinin aw aqal. 10 tahun atau kurang darinya. Maka ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Imam Bukhari mengatakan lagi, "Falamma ta'antu fi sittin fi sitti asyrata sana kuntu qad hafiztu kutub Ibn al-Mubarak wa Waqi'." Ketika aku berumur 16 tahun, maka aku sudah hafal kitab-kitab Abdullah bin Al-Mubarak, ulama pada zamannya, dan Waqi' bin Al-Jarrah. Waqi' bin Jarrah ini adalah ulama di zamannya juga. Wa araftu kalam haula, dan aku mengenal pendapat-pendapat mereka. Tsumma kharajtu ma'a ummi wa akhi ila Makkah. Kemudian aku keluar bepergian bersama ibuku dan saudaraku ke kota Makkah. Ini menunjukkan bahwa semestinya orang belajar agama Islam itu di pusatnya, bukan sesuatu yang merupakan sesuai dengan akademis ketika belajar agama ke negeri-negeri kafir dengan dalih Islam toleransi, seperti yang dilakukan oleh kaum liberal. Akhirnya datang ke Indonesia membawa Islam yang menyimpang, yang abal-abal, karena memang belajarnya bukan dari sumbernya. Jadi secara akademis itu tidak benar. Ya, secara akademis tidak benar. Coba kita di umum saja. Kalau seandainya ada orang ingin sekolah pertanian, maka dia pergi ke IPB. Kalau seandainya ada orang ingin sekolah, ingin pintar teknik, maka dia pergi ke ITB. Kalau seandainya ada orang pergi juga ke teknik ataupun ilmu-ilmu umumnya, dia pergi ke UGM ataupun UI. Ya. Karena disitulah lumbung-lumbung ilmu yang ingin dipelajarinya. Nah, begitu juga ketika dia ingin mempelajari agama Islam, maka dia pergi ke lumbungnya. Dia pergi ke sumbernya. Sumbernya yaitu Mekah dan Madinah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang lain-lain, yaitu Mesir, Lebanon, Yordania, ya, Maroko. Ini negara-negara yang di dalamnya terdapat ulama. Kemudian ثم خرجت مع أمي إلى مكة فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. Ketika kami sudah selesai haji, maka ibuku dan saudaraku pulang ke Bukhara, dan aku pun berdiam di Mekah untuk mencari ilmu hadis. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti pertama kali beliau rihlah dalam menuntut ilmu. Rihlah itu artinya adalah perjalanan dalam menuntut ilmu ke kota Mekah. Lalu setelah itu ke kota Madinah, kemudian ke Syam, ke Mesir, kemudian Naisabur, Sabur Iran, kemudian ke Jazirah maksudnya ke jazirah adalah ke daerah jazirah Arab, yaitu di Najd, wal Basrah di Irak, Kufah di Irak, Baghdad di Irak, wa Wasit dan Muru dan Rai. Ini semua adalah termasuk daripada perjalanan Imam Bukhari dalam menuntut ilmu hadis. Dan waktu itu beliau memulai dari umur 20. Beliau memulai pada tahun 110. 110 Hijriah. 210 maksudnya. 210. Berarti kalau beliau lahir tadi 194, maka berarti 210 umurnya berapa? 16 tahun. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa memang kalau ingin jadi ulama bukan dari tua menuntut ilmu agamanya. Ya. Ibu-ibu kalau ingin jadi ulama dari mulai kecil nuntut ilmu agamanya. Bukan sudah beranak 5 ke pengajian bawa bayi, bawa anak 1-2. Ya. Tidak, tetapi dari mulai kecil menuntut ilmu agamanya. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, rahala fi talabil ilm ila sa'iri muhaddisil amsar. Yaitu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala melakukan rihlah, perjalanan dalam menuntut ilmu ke seluruh ahli hadis di penjuru dunia. Ke seluruh ahli hadis di penjuru dunia. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, menceritakan tentang Imam Bukhari bagaimana belajar ilmu hadis. Dan cerita-cerita seperti ini menggugah kita untuk lebih semangat. Terutama bagi yang mungkin masanya lebih semangat menuntut ilmu. Bagi yang tidak masanya, dalam artian dia sudah tua, maka dia punya anak, dia punya cucu. Maka ini semangat untuk menularkannya kepada anak-anaknya. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah rihlah-rihlah yang sangat luas ini, tidak diherankan Imam Bukhari rahimahullahu taala sebulan sebelum beliau wafat mengatakan, "Katabtu an 1080 nafsan." Aku menulis hadis dari sekitar 1080 orang. Jadi guru beliau itu banyak. Beliau menulis hadis sekitar 1080 orang. Subhanallah. Karena saking banyaknya perjalanan beliau, rihlah beliau menuntut ilmu. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, guru beliau yang pertama yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Al-Yaman Al-Ju'fi. Ya. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Yaman Al-Ju'fi. Kemudian Muhammad bin Salam Al-Baikandari. Muhammad bin Salam Al-Baikandari. Kemudian itu guru-gurunya begitu banyak. Kemudian murid-murid beliau. Maka tidak terhitung yang mengambil ilmu dari Imam Bukhari. Al-Hafidh Salih Jazarah mengatakan, kana yajtami'u lahu fi Baghdad wahdaha aktsaru min 20,000 yaktubuna an. Subhanallah. Imam Bukhari di kota Baghdad ketika membuka majlis, murid beliau lebih daripada 20,000. Murid beliau lebih daripada 20,000. Ini murid-murid Imam Al-Bukhari begitu banyak. Dan murid-murid beliau yang terkenal diantaranya yaitu Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi yang menulis kitab Sahih Muslim. Kemudian juga murid-murid beliau adalah Muhammad bin Saurah At-Tirmidhi yang disebut dengan Imam At-Tirmidzi. Kemudian murid beliau adalah Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ibnu Khuzaimah, dan yang lain-lainnya. Ini murid dari Imam Bukhari rahimahullah. Di sini saya ingin mengingatkan, perhatikan ibu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, bahwa Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau sudah meninggal sekitar 1300 tahun yang lalu. Akan tetapi, beliau seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita dengan buku beliau ini. Ya, saya merinding, subhanallah. Dengan buku beliau ini, seakan-akan beliau masih hidup di tengah kita. Maka saya berpesan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, carilah umur yang kedua yang Anda miliki. Cari. InsyaAllah kita semua memiliki umur kedua tersebut. Umur pertama kita mungkin mati. Hanya 60-70 tahun. Tapi masih ada umur-umur kedua kita. Di antaranya murid-murid yang kita tinggalkan. Ini di samping ini ada Fa'ud. Mereka yang mengajar-ngajar. Itu wanita-wanita yang mulia. Kenapa? Karena anak-anak itu nanti bisa satu huruf dari huruf hijaiyah yang dengannya kemudian mereka membaca Al-Quran, maka mungkin sang guru meninggal. Mungkin sang guru meninggal. Tetapi akhirnya muridnya terus hidup. Murid-muridnya. Murid-murid-muridnya. Murid-murid-murid-muridnya. Terus hidup. Maka ini adalah umur kedua. Saya jadi teringat waktu itu ada seorang dari guru yang di sini, yang waktu itu pembelajaran di sebuah pondok pesantren, curhat. Ustaz, susah menghafal. Susah untuk menghafal. Maka saya jawab waktu itu, bersabarlah. Karena nanti hasilnya akan baik. Kenapa demikian? Karena itu adalah bekal untuk mengajar. Harus menuntut ilmu. Dan itulah umur kedua. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat sekarang yang sangat nyata Imam Bukhari. Imam Bukhari mempunyai murid Imam Muslim. Ini umur kedua dari Imam Bukhari. Selain kitab-kitab beliau, juga murid beliau. Umur kedua yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Beliau memiliki murid Imam Tirmidzi. Umur kedua yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Bahkan subhanallah, kalau seandainya ada orang, ya, seorang ibu mempunyai anak. Dan anak itu adalah umur kedua orang tuanya. Anak adalah umur kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insan yanqata anhu amaluhu illa min thalatha." Jika seorang manusia mati, terputus amalnya kecuali dari tiga. Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Wahai ibu, wahai saudariku muslimah, anakmu adalah asetmu. Anakmu adalah umur kedua bagimu. Mungkin engkau sudah dimasukkan ke dalam liang kuburmu. Tulang belulangmu hancur. Tinggal satu tulang ekor yang akan dikembalikan oleh Allah nanti tubuhmu di hari kiamat. Jasadmu mungkin mati. Akan tetapi ternyata ada anak-anak saleh yang mendoakanmu. Maka jangan pernah bosan. Jangan pernah kewalahan. Jangan pernah merasa berat mendidik anak. Jaga lisan kita. Karena dia adalah umur kedua untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Maka dia adalah umur kedua. Kalau seandainya seseorang tidak punya harta, seperti yang membangun Pa'ud ini, seperti yang membangun masjid ini, seperti yang mewakafkan tanah halaman di depan kita, tidak punya harta seperti itu, maka dia masih bisa punya umur kedua dengan cara yang lain. Dia mendidik anak-anak muridnya. Mungkin dia mati nantinya, tetapi muridnya kemudian menjadi anak-anak yang saleh. Murid-muridnya menjadi para ustaz, para ulama yang mengajarkan ilmu agama. Maka berbahagialah orang tua-orang tua yang anak-anaknya, anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Bahkan anak-anaknya menjadi pelopor bagi orang lain dalam kebaikan. Maka niscaya orang tua tersebut ketika umur yang pertamanya sudah habis di dunia, ternyata dia masih mempunyai umur yang panjang. Bahkan mungkin bisa ratusan tahun. Bayangkan kalau seandainya seorang anak hidup 50 tahun. Anak tersebut saleh. Dan anak yang saleh tersebut senantiasa melakukan kesalehan dan mendoakan orang tuanya. Maka orang tuanya senantiasa mendapatkan pahalanya. Kalau seandainya umurnya 50 tahun, itu satu orang. Berarti bertambah umur kedua untuk orang tuanya 50 tahun. Kalau seandainya anaknya 10, berarti itu 500 orang. 500 tahun. Setiap anak berumur 50 tahun. Alangkah indahnya orang tua seperti ini. Alangkah indahnya guru yang seperti ini. Seorang manusia yang senantiasa menulis, senantiasa mempunyai umur yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami menuliskan, kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa-apa yang telah mereka perbuat di dunia, dan juga kami menuliskan bekas-bekas peninggalan amalan-amalan mereka di dunia. Masjid yang mereka bangun, sekolah yang mereka bangun, ilmu yang mereka sampaikan, anak yang mereka didik, sampai anak tersebut menjadi anak yang saleh. Maka sebuah kezaliman kalau seandainya orang tua mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, kemudian orang tua tersebut tidak mendapatkan pahala atas kesolehan sang anak. Maka berbahagialah bagi anak-anak, bagi orang tua yang mempunyai anak yang saleh. Dan teruslah berdoa kepada Allah agar anak-anak Anda menjadi anak yang saleh, yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain, dan juga mendoakan orang tuanya. Sehingga anak Anda, wahai para orang tua, di dalam kuburnya bagaikan hidup kembali. Imam Bukhari dengan kitabnya bagaikan hidup di tengah-tengah kita setelah 1300 tahun meninggal. Imam Nawawi rahimahullah dengan kitabnya bagaikan hidup di tengah-tengah kita. Dengan kitabnya bagaikan hidup di tengah-tengah kita setelah beliau meninggal 800 tahun yang lalu. Begitulah indahnya seorang yang berbuat kebaikan, bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi untuk orang lain. Yang membangun masjid ini, yang mewakafkan tanah di depan, yang membangun sekolahan di samping, mungkin umurnya tidak panjang, 60-70 tahun. Tetapi selama sekolahan ini berdiri, maka dia seakan-akan mempunyai umur yang kedua. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini adalah orang-orang yang benar-benar cerdas. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang beriman yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. ulaikal aqyas. Dan orang-orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Sang guru mungkin ketika meninggal dia belum melihat muridnya menjadi murid yang menjadi ulama, menjadi orang saleh, menjadi orang bermanfaat untuk kaum mukminin. Akan tetapi suatu saat murid tersebutlah yang akan mengangkat derajat sang guru dengan kesolehannya. Kayak ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan berbuat kebaikan untuk orang lain. Jangan-jangan itu adalah menjadi umur yang kedua bagi Anda. Jangan pernah bosan menjadi pelopor kebaikan. Jangan-jangan itu adalah umur kedua setelah dicabutnya nyawa Anda. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kemudian ibadahnya Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau apabila masuk malam pertama dari bulan Ramadan, maka orang-orang murid-murid beliau mengerumuni beliau. Kemudian beliau mengimami kaum muslimin. Dan setiap rakaat beliau senantiasa membaca 20 ayat sampai kepada menghatamkan Al-Quran. Setiap rakaat beliau membaca 20 ayat dan malam itu sampai hatam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari setiap rakaatnya membaca 20 ayat, 20 ayat, 20 ayat, 20 ayat, tentunya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai khatam malam itu. Subhanallah. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari rahimahullahu taala disebutkan senantiasa membaca di waktu sahur antara setengah Al-Quran atau sepertiga Al-Quran. Setengah Al-Quran berarti 15 juz. Sepertiga Al-Quran berarti 10 juz. Maka di setiap sahur, beliau di hari yang ketiga sahur, beliau khatam Al-Quran. Dan disebutkan juga bahwasanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menghatamkan membaca Al-Quran di siang hari. Satu kali menghatamkan membaca Al-Quran di siang hari. Satu kali khatam maksudnya. Dan setiap kali beliau berbuka puasa, maka beliau menghatamkan pada saat itu. Ini menunjukkan bagaimana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala senantiasa ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan juga disebutkan di dalam kitab Tarikh Baghdad dan juga Hadyus Sari bagaimana wara' dan berhati-hatinya Imam Bukhari. Wara', nah ini perhatikan, ini tentang lisan. Saya pernah menyebutkan di majelis ini, sebagian orang mampu menjaga matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan. Menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Menjaga tangannya dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Menjaga kakinya dari berjalan kepada hal-hal yang diharamkan. Atau menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Tapi dia tidak sanggup untuk menjaga lisannya. Sebagian orang semangat, mampu untuk sholat malam. Mampu untuk puasa sunnah, bahkan puasa Daud alaihi salam. Mampu untuk berumrah, berhaji, sampai berkali-kali haji dan umrah sunnah. Akan tetapi, dia tidak sanggup untuk menjaga lisannya. Maka perhatikan, Imam Bukhari sangat terkenal, beliau hati-hati dalam jarah itu dalam menyebutkan keburukan seorang perawi. Beliau hati-hati, sangat hati-hati. Perhatikan beliau mengatakan, arju an alqallaha wa la yuhasibuni anni igtabtu ahadan. Aku berharap kepada Allah, ketika aku bertemu dengannya, maka tidak ada seorang pun, Allah tidak menghisabku bahwasanya aku menghibah satu manusia pun. Subhanallah. Padahal ilmu hadis sangat terkenal dengan jarh wa ta'dil ruwat. Menyatakan buruk seorang perawi atau merekomendasikan seorang perawi. Itu tidak lepas dari ilmu hadis. Dan Imam Bukhari seorang ahli hadis yang menulis kitab-kitab hadis. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita ibu-ibu. Orang yang senantiasa setiap harinya membicarakan derajatnya para perawi. Perawi ini lemah, perawi ini tukang dusta, perawi ini begini, perawi ini tidak dikenal, perawi ini buruk, perawi ini suka maksiat, perawi ini suka berdusta. Seorang yang sering membicarakan para perawi saja, beliau mengatakan seperti itu. Arjullah, arju an alqallah. Aku berharap apabila aku bertemu dengan Allah, Allah tidak menghisabku bahwasanya aku telah menghibah seorang pun. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jaga lisan. Jaga lisan. Jaga lisan. Nabi Muhammad SAW bersabda, man samata naja. Siapa yang diam, maka dia selamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jaga lisan. Kegaduhan-kegaduhan yang ada sekarang di sosial media itu akibat tidak menjaga lisan. Tidak menjaga tulisan. Tidak menjaga komentar. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, alangkah malunya kita kepada Imam Bukhari. Beliau yang semestinya tidak lepas dari membicarakan orang. Tetapi beliau masih berharap kepada Allah. Arjullah, arju an alqallah, wala yuhasibuni anni igtabtu ahadan. Aku berharap ketika bertemu dengan Allah, Allah tidak menghisabku bahwa aku telah menghibah seseorang. Apalagi yang bukan jalurnya ilmu hadis, tidak membicarakan orang. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sayang pahala kita, sayang puasa kita, sayang baca Al-Quran kita, sayang sholat sunnah kita, sayang menuntut ilmu kita, apabila lisannya masih panjang. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, lihat perkataan yang sangat luar biasa tersebut dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Imam Adz-Dzahabi berkata, bagaimana disebutkan dalam kitab Siyar Alamin Nubala, qultu sadaqa rahimahullah. Kata Imam Adz-Dzahabi, telah berkata benar Imam Bukhari rahimahullah. Wa man nadhara fi kalamihi fil jarh wa ta'dil. Barang siapa yang melihat perkataan Imam Bukhari tentang penilaian-penilaian terhadap perawi, alima wara'ahu fil kalami fin nas. Maka dia akan, niscaya akan mengetahui bagaimana wara'nya, hati-hatinya Imam Bukhari dalam membicarakan manusia. Hati-hatinya Imam Bukhari dalam membicarakan manusia. Wa insafahu fima yudha'ifuhu. Dan berlaku adilnya Imam Bukhari di dalam perawi-perawi atau terhadap perawi-perawi yang beliau anggap lemah. Jadi kalau seandainya memang pantas untuk dikatakan lemah, jangan terlalu berlebihan, jangan sampai mencaci menghina. Ya, jangan sampai mencaci menghina. Jadi kalau seandainya ingin mengatakan bahwa ini, misalkan saya beri contoh, kegaduhan di sosial media sekarang, Ustadz Fulan mempunyai kesalahan A, B, C, D. Sudah, kalau seandainya memang pantas untuk disebarkan kesalahannya, karena agar mengingatkan kepada kaum muslimin, maka sebarkan. Tapi tanpa embel-embel. Tanpa embel-embel, menghinakan, mencela, merendahkan. Lihat Imam Bukhari, dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa insafahu fi ma yudha'ifuh. Dan sikap adil Imam Bukhari kepada siapa saja yang beliau anggap lemah dari para perawi. Tetap berbuat adil, tetap santun. Tapi karena kita wajib memberitahukan kebenaran kepada umat, maka tetap dilakukan peringatan kepada umat bahwa yang disampaikan keliru, sehingga tidak mudah terjebak di dalam syubhat yang dibungkus dengan retorika. Wah, asik bahasanya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi, fa innahu aktsaru ma yaqul. Sesungguhnya Imam Bukhari sering banyak mengucapkan mungkarul hadis, sakatu an fihi nazar. Perawi ini hadisnya mungkar. Perawi ini didiamkan oleh para ulama. Perawi ini dikoreksi oleh para ulama. Begitu bahasa-bahasanya, bahasa-bahasa yang adil, yang penuh wibawa, bukan bahasa-bahasa orang pasaran, bukan bahasa-bahasa preman, bukan bahasa-bahasa umpatan, cacian, makian, perendahan, hinaan dan semisalnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kata Imam Adz-Dzahabi, wa qalla an yaqul fulanun kadzdzab. Dan sedikit Imam Adz-Dzahabi, Imam Bukhari mengatakan si perawi ini tukang dusta. Au kana yadhul hadis. Si perawi ini suka memalsukan hadis. Jarang Imam Bukhari mengatakan seperti itu. Ya. Hatta innahu qal, sampai kata Imam Adz-Dzahabi, Imam Bukhari pernah berkata, "Idza qultu fulanun fi haditsihi nazar, fahuwa muttahamun wahin." Kalau seandainya aku mengatakan tentang seorang perawi, hadisnya ini perlu diteliti, itu sebenarnya sudah berat. Itu sebenarnya dia sudah dituduh berdusta. Ya. Ini, makanya Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah, beliau tadi mengatakan, la yuhasibuni lahu anni igtabtu ahadan. Semoga Allah tidak menghisabku bahwasanya aku telah mengghibah seorang pun. Subhanallah. Itu Imam Bukhari yang setiap hari berkutat dengan perawi. Ya. Karena beliau harus menulis hadis di dalam kitab sahihnya dan hadis itu harus ada perawinya. Otomatis ini perawi lemah, enggak jadi diambil. Ini perawi tukang dusta, enggak jadi diambil. Tetapi dengan begitu beliau tetap hati-hati. Nah, di zaman sekarang yang tidak perawi, subhanallah, lebih-lebih Imam Bukhari. Ya, apalagi yang sibuk di sosial media. Hati-hati dengan komentar-komentar ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Hati-hati. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari yang perlu kita ketahui dari Imam Bukhari adalah hafalan beliau. Beliau sangat kuat hafalannya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala sendiri berkata, ahfadhu mi'ata alf hadith sahih, wa ahfadhu mi'atai alfi hadithin ghairi sahih. Aku menghafal 100,000 hadis sahih. Dan aku menghafal 200,000 hadis tidak sahih. Subhanallah. Ini ibu-ibu, bahkan sampai hadis yang enggak sahih beliau hafal. Ya, sampai hadis yang tidak sahih beliau hafal. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada umat bahwa yang di hadis ini tidak benar. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Imam Bukhari ini luar biasa ini. Ya, perhatikan. Waqad kanu waqad zakaru annahu kana yanzuru fil kitabi marratan wahidah fayahfadhuhu min nadratin wahidah wal ikhbar anhu fi dzalika katsira. Orang-orang menyebutkan, kata Imam Ibnu Katsir tentang Imam Bukhari, bahwa Imam Bukhari menghafal kitab dengan satu kali lihatan. Ini Superman ini namanya. Satu kali baca, hafal langsung. Ya. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Lebih tepatnya. Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Fayahfudhuhu min nadratin wa'idah. Sekali lihat, langsung saat itu juga hafal. Allahu Akbar, luar biasa. Ada cerita menarik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Saya bacakan ceritanya. Qadima Baghdad, Imam Bukhari datang ke kota Baghdad, kota Irak. Dan ini juga terdapat pelajaran di dalamnya. Fasami'a minhu ashabul hadis. Maka orang-orang ahli hadis di kota Baghdad mendengar darinya. Fajtama'u wa 'amadu ila mi'ati hadis. Jadi beliau seakan-akan diuji oleh para ahli hadis. Ahli hadis ada 100 orang dan menyebutkan 100 hadis. Faqalabu mutunaha wa asanidaha. Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala 100 dari ahli hadis kota Baghdad tadi merubah-rubah sanad hadisnya dan matan hadisnya. Jadi kalau seandainya hadis pertama aturan sanadnya begini, matannya begini, dirubah. Itu pada hadis yang ke-100. Ya, pokoknya seperti itu. Wa ja'alu matna hadza al-isnad hadza. Mereka menjadikan matan ini untuk isnad ini. Isnad ini untuk matan ini, dirubah-rubah pokoknya. Wa dafa'u illa kulli wahidin 10 ahadits. Setiap 100 dari ahli hadis tadi mereka menyebutkan 10 hadis. Berarti berapa, Bu? Setiap 100 menyebutkan 10 hadis kepada Imam Bukhari. Setiap satu orang dari 100 menyebutkan 10 hadis. Berarti berapa? 1000, ya. Liyulquha 'alal Bukhari fil majlis, agar disampaikan kepada Imam Bukhari. Tapi tadi sanad matannya sudah beda-beda, dirubah-rubah. Ingin menguji Imam Bukhari. Fasa'ala al-Bukhariya an hadith min 10. Faqala la a'rifuhu. Lalu Imam Bukhari ditanya oleh seseorang dari 100 tadi, ditanya oleh seseorang. Dan setiap orang menyebutkan 10 hadis. Wahai Imam, tahukah engkau hadis ini? An fulan Rasulullah SAW bersabda begini. Kata Imam Bukhari, tidak tahu. Hadis yang kedua, wahai Imam, tahukah engkau ini? An fulan. Rasulullah SAW bersabda begini. Kata Imam Bukhari, tidak tahu. Sampai kepada 100 hadis atau 1000 hadis. Ya. Maka kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, semuanya saya tidak tahu. Kenapa? Karena memang salah. Matannya dengan sanadnya salah, dirubah-rubah. Semuanya saya tidak tahu. Tetapi yang menarik, orang pertama yang bertanya tentang hadis, orang kedua, orang ketiga, sampai orang 100, yang bertanya tentang hadis, setiap orang bertanya berapa hadis tadi? 10. Itu dihafal oleh Imam Bukhari. Hadismu yang pertama begini, yang kamu sebutkan tadi begini, itu keliru. Kelirunya di sini. Hadismu yang kedua begini. Ini subhanallah. Di awal pertama kali dengar, langsung hafal. Nah, ibu-ibu, kalau seandainya ibu-ibu menuntut ilmu, ada yang hafalannya seperti Imam Bukhari, ayo aja kada membawa buku. Ya, silahkan. Jika ingin tidak menulis, asalkan hafalannya seperti Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Wafatnya Imam Bukhari di Samarkand. Ya, wafatnya Imam Bukhari di salah satu desa di Samarkand. Dan beliau sakit keras. Dan beliau ketika sakit keras, di suatu malam beliau masih sempat sholat malam. Kemudian beliau berdoa, Allahumma innahu qad daqat alayya al-ardu bima warahubat faghmidni ilaika fama tamma syahr hatta mat. Beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya telah bumi ini telah menyempitkan aku. Karena waktu itu beliau banyak musuhnya. Banyak sebagian orang-orang yang hasad kepada beliau. Sampai beliau diusir dari Baghdad dan semisalnya. Beliau merasa sedih gitu. Ya wajar manusia ya, manusia dikucilkan sebelah sini, kelompok sini kucilkan, kelompok sini mengucilkan. Ya, maka akhirnya beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya bumi telah menyempitkanku. maka cabut nyawaku kepada engkau. Maka tidak sampai sebulan, akhirnya beliau meninggal. Dan beliau meninggal pada malam Sabtu, malam Idul Fitri, setelah sholat Isya. Dan diwafatkan pada hari Idul Fitri setelah sholat Zuhur. Pada tahun 256 Hijriyah. Dan beliau mempunyai umur 62 tahun. Ya, kurang 13 hari. 62 tahun kurang 13 hari. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan beliau yang menarik, Ibu. Mudah-mudahan menjadi bekal kita keluar dari majelis ini. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, perkataan indah, la yambaghi lil muslimin an yakuna buhalah idza da'a lam yustajab lah. Artinya, tidak pantas bagi seorang muslim menjadi seorang yang buhalah. Buhalah itu adalah kalau dia berdoa tidak dikabulkan. Karena saking banyaknya dosanya, saking banyak maksiatnya, kalau dia berdoa tidak dikabulkan. Kemudian beliau juga mengatakan, la a'lamu syai'an yahtaju ilaihi illa wa huwa fi kitabillah wa sunnah. Aku tidak mengenal sesuatu yang yuhtaju ilaih, yang diperlukan, kecuali ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa senantiasa berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, adapun waktu saya masih 3 menitan atau 5 menit. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, adapun pembacaan kitab Bulughul Maram, ya, maka buku yang saya pakai, karena ini juga dikasih, ini mereknya Casio, kasih orang, ya, buku yang saya pakai ini cetakannya, mudah-mudahan bisa mengikutinya, ya, bisa mengikutinya sehingga nanti kita bisa sama-sama. Dan buku ini bukan hanya matan, tetapi buku ini syarah, di dalamnya juga ada syarah ringan, kandungan-kandungan hadis begitu, ya. Nah, yang saya ingin jalani caranya nanti dalam membaca buku ini adalah, yaitu kita akan menjelaskan hadis, kemudian mengambil hukum dan pelajaran dari hadis ini, ya. Seperti itu, menjelaskan hadis dan hukum pelajaran dari hadis ini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira sebagai pendahuluan di dalam pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Maulahum Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tahun berapa beliau meninggal tadi, Bu? 256. Iya, berarti beliau ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah. Dan mohon maaf, ini mukaddimahnya agak panjang karena ya, insyaallah Kamis depan kita akan bertemu lagi, dan setelah itu baru kita libur karena saya ada perjalanan umroh. Jadi Kamis depan tanggal 21 insyaallah kita bertemu lagi dan melihat kabar selanjutnya. Mudah-mudahan belum pergi ke tempat umrohnya atau berjalan umrohnya. Yang jelas itu mukaddimah tadi. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulainya. Kita tulis di sini dengan bismillah kita mulai tanggal 25 Rabiul Awal 1439. Silakan Bu jika ada yang ingin bertanya. Saya ada waktu 15 menit. Dan sebagai pengetahuan untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, walhamdulillah ini adalah tahadduthan bin ni'mah, menceritakan nikmat yang Allah pernah berikan, bahwa kitab ini, kitab Al-Adabul Mufrad, saya pernah duduk membaca kitab ini atau belajar kitab ini bersama Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan tempatnya waktu itu di masjid kampus. Pas juga setiap Kamis. Masya Allah. Setiap Kamis habis subuh beliau baca kitab Al-Adabul Mufrad. Dan saya tanya terakhir, Syekh, kajian antum tentang Al-Adabul Mufrad sudah selesai? Beliau bilang, sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi ini mudah-mudahan menjadi kenangan dulu waktu di masjid kampus kita belajar bersama Syekh Abdul Razzaq setiap Kamis juga. Bismillah, barakallahu fiik wa fiik. Untuk melakukan kebaikan, apalagi itu sebuah syariat dari Allah, kenapa sangat susah untuk mempraktekkannya? Dan syarat tersebut berniat untuk menolong orang lain dan pahalanya sangat besar. Pertanyaannya, satu, apakah was-was ini adalah gangguan dari syaitan untuk menunda kebaikan itu supaya terlihat baik di mata manusia? Karena kita tahu trik syaitan sangat banyak untuk menggoda manusia, terutama untuk menunda kebaikan. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan semestinya dikerjakan dan dia tidak melihat manusia. Karena kalau dia memperhatikan apa yang dikatakan manusia untuknya demi kebaikan yang dia lakukan, maka pada saat itu dia harus mengoreksi niatnya. Dia harus mengoreksi niatnya. Karena orang yang ikhlas, dia tidak akan peduli apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia memujinya atau tidak. Karena yang dia peduli adalah Allah Subhanahu wa taala memujinya, memberi pahalanya atau tidak. Ini ibu sadari-sadari muslimah. Dan perhatikan baik-baik, ada hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniltamasa ridhan nas wukila ilaih." Barang siapa yang mencari keridhaan dari manusia, maka akan diwakilkan kepada manusia urusannya. Jadi Allah tidak akan menolongnya kalau seandainya dia mencari ridha manusia. Ya. Itu satu. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang semisal juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniltamasa ridhallah bisaqatin nas, kafahu Allah mu'natan nas, wa man iltamasa ridha an-nas bisakhatillah wakalahu Allah ila an-nas." Ini hadis yang saya bacakan tadi, lebih tepatnya lafadznya seperti itu. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saya bacakan artinya. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan cukupkan kemurkaan manusia tersebut. Allah yang akan menjamin dia. Akan tetapi barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan sandarkan dia kepada manusia. Urusannya tidak diurus oleh Allah. Allah akan sandarkan dia kepada manusia. Ini ibu sadari-sadari muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Aisyah juga, dua-duanya dari Aisyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniltamasa ridhallah bisakhatin nas radhiyallahu an." Siapa yang mencari ridha Allah dengan murkanya manusia. Manusia enggak senang tapi Allah ridha. Radhiyallahu an. Maka Allah akan ridha atasnya. Wa ardhan nasa anhu. Dan Allah akan membuat manusia yang tadi murka kepadanya akan ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridhan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan murka Allah, asal manusia senang, tapi Allah murka, maka niscaya Allah murka atasnya. Dan manusia yang tadinya rela, senang kepadanya, akan dibuat oleh Allah murka kepadanya. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi, dan Imam Syafi'i mengatakan, ridha nas ghayatun la tudrak. Kerelaan manusia, sebuah puncak yang tidak akan bisa dicapai. Sekarang ibu-ibu yang dengar kajian ini saja, ada yang menganggap yang disampaikan bermanfaat, ada yang menganggap yang disampaikan tidak bermanfaat. Keriduan manusia tidak, puncak yang tidak bisa dicapai. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan hati? Ini adalah sebuah kebaikan dan kita bisa segera melakukan kebaikan tersebut. Maka jawabannya, kalau seandainya itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan. Ya, kerjakan. Tidak berharap kecuali pahala dari Allah. Dan tidak berharap kecuali pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan itu kebaikan, bukan mendatangkan kemudaratan. Karena ada kadang-kadang kebaikan mendatangkan kemudaratan. Niatnya baik, tetapi tidak semua niat yang baik kemudian dilakukan karena mendatangkan kemudaratan. Contoh misalkan, ada orang mabuk. Kalau kita nasihati, kalau kita biarkan orang mabuk ini, dia mabuk sendirian. Tapi kalau kita nasihati, maka orang mabuk ini akan merusak rumah, membakar rumah, membunuh orang. Ini lebih parah. Maka kadang-kadang kebaikan, kalau seandainya tidak pada tempatnya, mendatangkan kemudaratan. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah takdir itu bisa kita yakini setelah mengalami kejadian atau sebelum terjadi? Baru kita tahu itu sebuah takdir. Setelah terjadi, baru kita tahu itu sebuah takdir. Ya, karena manusia tidak faham takdir Allah yang tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz. Cuma manusia diwajibkan untuk berusaha. Manusia diwajibkan untuk berusaha. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ketika mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, fa fimal amal? Pena sudah diangkat, lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz sudah kering. Lalu untuk apa kita beramal? Nah, ini menunjukkan bahwasanya takdir sudah ada, tapi kita tidak tahu. Kapan tahunya? Setelah melakukannya. Ya, itu bagi manusia. Makanya Rasulullah SAW menjawab, kata beliau, jawabannya adalah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah. Sesungguhnya, seseorang dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, berdasarkan akal-akal ini, takdir manusia, manusianya tidak tahu. Kapan tahu? Ketika dia mengamalkannya. Saya tidak tahu bahwa saya akan meminum air ini. Kapan saya tahu? Kalau sudah saya minum. Ya. Tetapi ingat, nah ini sedikit membahas tentang ada kesalahan sebagian orang yang memahami takdir, bahkan itu seorang yang terkenal, bahwa takdir manusia hanya ada tatkala dilakukan oleh manusia. Ini tidak benar. Takdir itu sudah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Lalu setelah itu manusia tidak mengetahuinya. Kapan mengetahuinya? Kalau manusia melakukannya. Adapun dikatakan bahwa takdir manusia belum tahu, belum ada, oh ini tidak benar. Ya, ini berarti menafikan adanya Allahul Mahfuz. Taib. Bolehkah atau berdosakah saya jika membatalkan niat saya ingin bersedekah kepada anak yatim, tetapi tiba uangnya terpakai untuk keperluan yang mendadak? Maka jawabannya tidak berdosa, ya, tidak berdosa dan sudah dituliskan pahala dengan niatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanah," barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, "falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah," lalu dia belum mengerjakannya, dituliskan untuknya pahala kebaikan yang sempurna. "Fa in amilaha," kalau seandainya dia mengerjakan niat tekad bulat tadi, maka kutiba lahu, dituliskan untuknya 10 hasanah. Nah, ini itu indahnya dan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dan indahnya agama Islam. Baik. Tetapi ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya dia memiliki harta kembali, maka lakukanlah niatnya tersebut sehingga dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Wallahu a'lam. Apakah jika kita berkata-kata kepada anak kita semisal, "Nak, kalau kamu malas sekolah, kamu mau seperti mereka yang tidak ada kerjaan, pemulung. Makanya kamu jangan malas-malas." Apakah seperti itu termasuk mendoakan anak yang tidak baik? Karena saya sudah coba berkata yang baik, tapi terkadang tidak dihiraukannya. Jadi terkadang harus agak keras, baru dia menurut, Ustaz. Apa saya salah? Jawabannya adalah, yang pertama pertanyaannya, apakah itu doa yang buruk untuk anak? Tidak. Itu bukan doa yang buruk untuk anak. Tetapi itu adalah sebuah cara untuk mengajak dia berpikir. Akan tetapi, mungkin contohnya kurang tepat. Kenapa? Karena anak-anak pemulung bukan berarti dia hina, rendah. Tidak. Mungkin mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma garis takdir yang menakdirkan dia akhirnya kurang dari sisi ekonominya. Maka mungkin cari cara yang lain agar dia bisa faham, kemudian semangat untuk belajar ilmu agama terutama. Wallahu a'lam. Bagaimana seorang anak disebut saleh? Anak yang saleh, saleh adalah yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Ya, itu orang yang anak yang saleh. Dan salah satu tanda anak yang saleh sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, awwaladin saleh yad'ulah. Atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Jadi tanda anak yang saleh adalah anak yang mendoakan. Salah satu tandanya, bukan tanda utama, tapi salah satu tandanya. Apakah ada makanan khusus untuk menguatkan hafalan? Misal kurma atau kismis. Selain faktor lain seperti menjauhi maksiat. Maka jawabannya saya kurang tahu. Ya. Tapi pernah dahulu waktu di kuliah, pernah kita diperdengarkan oleh para syekh bahwa orang-orang dahulu menghafal hadis dengan dia memakan berbagai macam makanan yang bisa dengannya dia bisa menghafal. Ya. Tetapi Allahu a'lam, kiat paling utama bisa menghafal adalah dibaca, dihafal, kemudian dimurojaah. Terutama Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Al-Qur'an, "Ta'ahadul Qur'an." Sering-seringlah mengulang-ulang Al-Qur'an. "Fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli fi 'iqaliha." Sesungguhnya Al-Qur'an hafalannya lebih cepat hilangnya dibandingkan unta yang diikat kaki kanannya atau kaki kirinya dengan iqalnya, dengan tali ikatannya. Itu cepat sekali hilangnya. Ya, wallahu a'lam. Apalagi ditambah maksiat, hilang semua itu. Tambah maksiat, hilang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, tapi maaf tidak sesuai dengan tema. Bagaimana cara menyikapi sikap suami yang tidak romantis, yang selalu sibuk dengan pekerjaan dan jarang pulang karena sibuk? Terima kasih Pak Ustadz. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jarang pulang karena sibuk ini perlu dipertanyakan. Kemana sih, Din? Ya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hal yang patut diperhatikan oleh para istri adalah bersabar dengan keadaan suami. Bersabar dengan keadaan suami. Ini yang patut dia selalu tanamkan, lapangkan di dalam dirinya. Saya punya suami, ya seperti ini, ya sudah saya sabar. Cuma hati-hati, kalau seandainya yang dimaksud adalah sibuk dengan pekerjaannya, tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya, maka pada saat itu dia berhak untuk menasihati sang suami. Ya, dia berhak untuk menasihati sang suami. Ini bagus kalau seandainya disebutkan sibuk dengan pekerjaannya, berarti dia ada semacam ibadah di dalamnya mencari nafkah. Tetapi kalau sibuk dengan pekerjaannya, maksudnya adalah sibuk dengan bukan pekerjaan mencari nafkah, main game online kayak tadi malam, ya suami main game online, ataupun main HP kebanyakan, ataupun juga karena jarang pulang karena sibuk dengan kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya, maka ini tercela bagi suami. Adapun karena jarang pulang karena memang tugasnya seperti itu, pekerjaannya seperti itu, maka sang istri diharap memakluminya. Ya. Jadi saya berharap ataupun saya nasihati agar sang istri lebih mengedepankan perasaan sabar terhadap kelakuan suami jika memang suami benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Toh yang dia lakukan adalah mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tetapi kalau keterlaluan ataupun sibuknya ternyata hal-hal yang tidak bermanfaat dan bukan dalam rangka mencari nafkah yang diwajibkan, maka ini berhak dia untuk menasihatinya. Nasihati dengan santun, ambil perasaannya, dan yang kedua yaitu berdoa kepada Allah. Agar diberikan, suami diberikan kelembutan hati, suami diberikan sikap romantis kepada istrinya. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak 5 bersaudara, yang nomor 2 jauh dari ibunya karena bekerja, dan sejak ibunya menikah lagi anaknya jadi lebih jauh lagi, dan sekarang anaknya bekerja jauh ke luar negeri. Apa hukumnya meninggalkan ibu untuk kepentingannya sendiri untuk mengejar cita-cita, tapi ibunya juga untuk ibunya juga, jazakallahu khair, mohon nasihatnya. Maka jawabannya, yang jelas orang tua mengizinkan. Jika orang tua mengizinkan, maka jalanlah. Tetapi jika orang tua tidak mengizinkan, ataupun orang tua minta pulang, maka kembalilah. Karena di dalamnya terdapat berkah. Dan pengalaman berbicara, ibu. Jika orang tua tidak mengizinkan, dan meminta pulang, maka kembalilah. Karena di dalamnya terdapat berkah. Tidak ada lebih indah dibandingkan berjihad mengurus orang tua. Tidak ada lebih indah untuk itu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun kalau seandainya dia pergi keluar kota, sedangkan ibunya sendirian, dikatakan ibunya sudah menikah lagi, berarti ada yang ngurusnya. Sedangkan ibunya sendirian, tidak ada yang ngurusnya, maka pada saat itu dia berdosa meninggalkan ibunya. Tapi kalau ada yang mengurusnya, suaminya yang baru, maka suaminya lebih bertanggung jawab untuk mengurus ibunya. Meskipun sang anak diwajibkan tetap untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Intinya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, minta izin kepada ibu. Ya, agar diizinkan, kalau seandainya tidak diizinkan, dan si ibu minta untuk tetap ditemani, maka temanilah. Dengan berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa orang Islam yang bilang bahwa Nabi Isa sudah wafat. Bagaimana menanggapi hal ini? Kembalikan kepada yang yakin. Dan yang yakin adalah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata, kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkatmu ke langit, dan mensucikanmu, membebaskanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikanmu di atas, menjadikanmu dan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir." Artinya menang pada hari kiamat. "Kemudian kepadakulah tempat kembali kalian, dan aku akan menghukumi di antara kalian di dalam perkara-perkara yang kalian perselisihkan." Ini yang yakin. Dan selalu, Bu, syubhat kembalikan kepada keyakinan. Itu metode dalam beragama. Metodologi dalam beragama seperti itu. Syubhat kembalikan kepada keyakinan. Keyakinannya adalah Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, afwan, Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, "Watudra'u al-fitnatu watudra'u syubhat bil yaqin." Perkara-perkara syubhat ditahan dengan keyakinan. Perkara-perkara syubhat ditahan dengan keyakinan. Kembalikan kepada keyakinan, niscaya dia akan jauh dari syubhat tersebut. Bagaimana hukum sholat jika tanpa sengaja ada kotoran hewan seperti cicak atau tikus yang menempel tanpa disadari ketika belum sholat? Kalau seandainya mengetahuinya setelah selesai sholat, sah sholatnya. Kalau seandainya mengetahuinya di tengah-tengah sholat, lalu dia berusaha menghilangkannya, sah juga sholatnya. Kalau seandainya dia mengetahuinya di tengah-tengah sholat dan dia tidak bisa menghilangkannya, ya, karena kalau menghilangkannya berarti terbuka auratnya. Misalkan, ya, dia sholat tidak tahu, kemudian di tengah-tengah sholat dia lihat tai cicak, tapi di sarungnya, kalau di lapas kada berselawar, sidin. Maka pada saat itu batal sholatnya, dia wajib cuci, kemudian dia atau dia ganti dengan pakaian yang suci. Nih ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, seperti yang sudah saya janjikan, saya lebih condong, lebih excited membaca kitab-kitab hadis. Karena di dalamnya terdapat berkah, dan itu memang spesialis saya dari awal, yaitu membaca kitab-kitab hadis. Maka mudah-mudahan kitab Bulughul Maram ini bisa mewakili ilmu yang kita ingin gapai. Karena di sana ada adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada suami. Jadi ada berbagai macam adab yang perlu kita pelajari. Semoga bermanfaat. Dan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.